وسالم إلى يوم الدين أما بعد. Kawan Fiddin, rahimah dan rahimahumullah. Pada kajian sebelumnya, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai nahwu dalam pembacaan kitab Al-Qurtubiyah Syarah Muqaddimah Al-Jurumiyah. Pada pelajaran sebelumnya, yang bawakan penjelasan mu'alif Al-Syarih rahimahumullah tentang pembahasan mansubatul asma, isim-isim yang dinasab. Sebelumnya telah menyelesaikan marfu'atul asma, isim-isim yang dirafa. Sekarang mansubatul asma, isim-isim yang dinasab. Semuanya ada 15. Ada 15 akan diterangkan satu persatu oleh Al-Alif Syarih. Kita langsung baca penjelasan Mu'alif dan Syarih. Al-maf'ul bih, yang pertama dari 15 tersebut adalah maf'ul bih. Al-mu'alif Ibnu Ajurum rahimahullah fil matan qal babul maf'ul bih wa huwa al-ismul mansub alladhi yaqa'u 'alayhi al-fi'l. Maf'ul bih yaitu isim yang dinasab yang dikenai pekerjaan. Alladhi yaqa'u 'alayhi al-fi'l. Nahwu qawlika, seperti contoh ucapanmu, darabtu Zaidan, aku mukul Zaid. Wa raqibtu al-farasa, aku menunggangi faras, kuda. Sesuaiannya pada dua contoh ini, Zaidan dan al-farasa sebagai isim mansub maf'ul bih. Isim mansub sebagai maf'ul bih karena dia yang dikenai pekerjaan. Penjelasannya qala Syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala, wa aqul al-maf'ul bih yutlaqu 'inda al-mahrumin 'ala mastajma'a thalathati umur. Maf'ul bih diitlaqkan menurut ulama nahwu untuk kalimat yang terkumpul padanya tiga perkara. Tiga dengan maf'ul bih, kalimat yang terkumpul padanya tiga perkara. Al-awwal yang pertama, an yakuna isman, kalimat tersebut harus isim. Yang namanya maf'ul bih harus isim. Baik isim sharih atau mu'awwal, sharih. Isim sharih seperti contoh yang dibawa mu'alif, darabtu Zaidan, raqibtul farasa. Contoh mu'awwal bisharih seperti apa? Fi'il yang kemasukan huruf masdar ditakwilkan dengan isim. Misalnya yasuruni an tajtahida, yasuruni an, apa di sini sebagai fa'il, sebagai maf'ul. Misalnya alimtu, misalnya alimtu annaka mujtahid, alimtu annaka mujtahid, artinya alimtu jitihadaka. Kalimat ini masukin huruf masdar akhirkan jadi isim. Lain misalnya sami'tu antaqra' al-Qur'an, aku mendengar kamu membaca Al-Qur'an. Antaqra' tentunya apa? Qira'atakal Qur'an. Sami'tu qira'atakal Qur'an. Ini mu'awwal bisharih. Ini syarat yang pertama harus isim. Fala yakunu al-maf'ul bi fi'lan wa la harfan. Maf'ul bi tidak bisa fi'il, tidak juga huruf, harus dari isim, baik isim sharih atau mu'awwal sharih. Yang kedua, tsani, syarat yang kedua, an yakuna mansuban, harus mansub, harus mansub, baik mansubnya dengan tanda harokat atau tanda huruf Baik. Zahirah ataupun muqaddarah. Tanda nasabnya dengan zahirah ataupun muqaddarah. Fala yakun maf'ul bihi marfu'an wala majrura. Sehingga maf'ul bihi tidak bisa kalimat yang marfu, tidak pula kalimat yang majrur. Nah, maf'ul bihi nah, harus mansub. Terus mansub. Dan yang ketiga, an yakuna fi'l mudhari qad waqa'a alayh. An yakuna fi'lul fa'ili qad waqa'a alayh. Perbuatan fa'il pelaku sendirian pelaku. Perbuatan pelaku waqa'a alayh mengenai menimpanya. Terkena perbuatan fa'il yang dikenai pekerjaan. Wal murad bi alayhi ini maksud dengan wuqu alayhi terkena perbuatan fa'il subjek pelaku maksudnya adalah ta'alluq bi berkaitan dengan maksudnya maksud wuqu alayhi maksudnya adalah ta'alluquhu bi berkaitan dengan perbuatan fa'il perbuatan subjek dan berkaitan dengannya tidak mesti apa harus dikenai pekerjaan walaupun tidak dikenai pekerjaan ini perbuatan fa'il berkaitan dengannya. Asawa'un nakana dhalika ala jadi tersebut baik itu dalam sisi nah, penetapan suatu perbuatan. Nah contohnya fahim kudars aku memahami pelajaran tersebut penetapan aku memahami pelajaran pelamahan pelajaran. Amkan ala jadina ataupun dalam sisi dari segi penafian yang penting berkaitan dengan lajunilam afhami darsa. Saya belum paham pelajaran. Saya belum paham pelajaran. Ini siapnya apa? Penafian. Belum terjadi perbuatan saya belum paham. Nah. Ini yang maksud dengan waqa'alih. Ini adalah ta'alluqu bih. Perbuatan fa'il berkaitan dengan ini syarat maf'ul bih harus terkumpulnya tiga perkara ini an yakuna isman an yakuna mansuban an yakuna fi'lun fa'ili mana waqa'alih yang dimaksud dengan waqa'alih ay ta'alluquhu bih. Kemudian berikutnya anwa'ul maf'ul bih, macam-macam maf'ul bih. Qad wa huwa qismat. Macamnya menyatakan maf'ul bih dua macam. Zahirun wa mudhmar, ada isim zahir dan isim mudhmar. Apa isim zahir? Ma yadullu ala ma'na bidun qarina. Mudhmar la yadullu ala ma'na. Nah, ma la yadullu ala al-murad minhu illa bi qarina fi takallum min al-khitab al-ghaiba kembalikan isim zahir fa zahiru ma taqaddama dhikru maf'ul zahir yang telah lewat penyebutannya contohnya seperti darabtu zaidan raqibtu al-faras zaidan dan al-farasa ini maf'ul bih zahir isim zahir wal mudmaru isman dan mudmar ada dua macam muttasil wa munfasil ada muttasil dan munfasil. Ndak mahwal mutasin, mudmarul mutasin, atau domirul mutasin. Apa? Dhamir muttasil apa itu? Ndak alladzina yuqaddaru bihi kalam wa la yaqbalu fiha al-ikhtilaf. Nah. ma la yubtada'u bil kalam wa la yaqa'u ba'da illa fi fil ikhtiyar fi halil ikhtiyar. Dhamir yang tidak bisa diawali dengan kalam dan tidak bisa jatuh maka setelah illa dalam kalam ikhtiar bukan darurah. Wal munfasil, ndak dhamir munfasil. Apa itu? Bisa diawali dengan kalam dan bisa jatuh setelah illa fi ikhtiyar. Fal muttasilu 12, muttasilu 12. 12. وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكنا وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. Ada 19. Ya tasrifan yang durubahu. Nasara. Sarrahu. Ini sebagai contoh saja ya. Kalau tidak kalau membaca enggak ada kebaca. Ndak. Ahabbahu. Ahabbahu ahabbahuma ahabbahum. Ahabbaha ahabbahuma ahabbahunna. Ahabbaka ahabbahuma ahabbakum. Ahabbaki ahabbahuma ahabbakunna. Ahabbani ahabbana. Ndak. Wassalamu wassalamu ma wassalahu wassalaha wassalamu ma wassalahunna wassalaha wassalamu ma wassalakum wassalati wassalakum ma wassalakunna wassalani wassalana. Nah, ini dhamir munfasil ya. Kemudian wal munfasil 12, yang munfasil juga 12, sama-sama 12. Wa hiya iyyaya iyyana iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyahunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Yang masyhurnya domirnya apa, hanya iya. Yang domir munfasilnya iya. Adapun yang setelahnya ya naka itu ya huruf-huruf menunjukkan takallum, menunjukkan khitab yang ghaibah. Dengan i'rab yang biasa dipakai, banyak dipakai. Ini domirnya hanya iya ya. Ini domir misalnya iya kana budu. Iyaka iya domir munfasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Wal kaf harfun dalun ala khitab la mahala lahu la mahala lahu min al-i'rab. Demikian seterusnya. Jadi domirnya hanya ada iya. Adapun setelahnya yang ka na, huruf-huruf nak menunjukkan takallum, khitab atau ghaibah. Sama-sama iyyahu. Iyyahu, iyyahu, iyyahu, iyyaha, iyyahu, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Penjelasan ya. Qala syarih limallahu aqul yang qasimul maf'ulu bi ila qismain. Maf'ul bi terbagi menjadi dua bagian. Al awal adh-dhahir wa tsani mudhmar. Yang pertama isim dhahir, yang kedua isim mudhmar dhamir. Wa qad 'arafta anna adh-dhahir ma yadullu 'ala ma'na bidun ihtiyaji ila qarina, ila qarina yatakallamu min al-khitab al-ghaibah. Dan engkau telah mengetahui bahwasanya isim dhahir yaitu kalimat yang maknanya sudah diketahui, sudah menunjukkan maknanya tanpa butuh qarinah, tanda-tanda menunjukkan takallum yang berbicara khitab atau orang yang diajak bicara yang kedua, ghaibah yang ketiga, engkau yang tidak hadir. Wa anal mudhmar, adabul mudhmar ma la yadullu ala ma'na illa bi qarinatin min hadha qa'idah. Yaitu kalimat yang maknanya tidak diketahui jelas lanjutannya, kemudian qarinah tanda dari tiga tanda ini menunjukkan takallum, khitab atau ghaibah. Kembalikan dari isim zahir. Misalnya dhatun isim zahir, daraba Muhammadun bakran. Daraba Muhammadun bakran. Siapa terakhir tadi? Endaman. Siapa terakhir tadi? Abu itu. Sudah? Sudah. Sekarang Abu Arif, daraba Muhammadun bakran. Daraba Muhammadun. Nah. Muhammadun fa'il lahu. Nah. Amal terfi kemudah. Bakran. Bakran. Bakran. Langsung. Dalam kelas ini. Nah. Wajibu Khalidun Amran. Dak. Arif. Yang berlalu mengarah ada mencerah di hampun berkuasa Allah Asyik. Kalau di dunia ini maka ada mencerah di hampun berkuasa Allah Asyik. Amran mukulun bih. Nah, mencubung ada mencerah di hampun berkuasa Allah. Nah. Waqatuhu Ismail Zahratan anda Arif. Yaqtifu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajalli. Qatafa yaqtif indak. Yaqtifu qatafa. Yang ketiga qatafa fi'lun madhi mabniun 'ala al-fath la mahalla laha min al-i'rab. Isma'ilu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafihi ad-dhammatu adh-dhahiru adh-dhahiratu 'ala akhirih. لأنه اسم المفرد. نعم. وزهرة مفعول به منصوب بالفعل علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. لأنه اسم مفرد. نعم. ويكتب إسماعيل زهرة سواء dengan kata إسماعيل زهرة. Yang bedanya yakni fi'il mudhari. Marfu' li tajarrudihi min al-asli wa al-jazm. Masih ada kelanjutan pembahasan tentang Al-Qur'an. Insyaallah kita pada orang berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.